Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia setelah kita sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita semua mesti sadar bahwa dalam kehidupan ini kita memikul tanggung jawab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada kita pertanggung jawabannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam sunannya, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. An umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi madha amila fihi. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanyakan kepadanya empat perkara, yaitu akan ditanyakan kepadanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan? Akan ditanyakan kepadanya tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan? Akan ditanyakan kepadanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Dan akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah diamalkannya. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan soal tanggung jawab itu. Setidaknya ada 3 tanggung jawab yang kita pikul dalam hidup ini, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, umur dan masa muda. Umur adalah waktu yang kita miliki dalam kehidupan ini. Semakin bertambah hari, semakin berkurang waktu kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan keabadian untuk kita. Berapapun panjangnya umur kita, sampai kapanpun waktu hidup kita, kita akan berakhir pada garis finish. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan lenyap, akan tiada, termasuk kita tentunya. Masa muda adalah masa dari sebagian umur kita di mana kita memiliki kekuatan pada masa tersebut. Tapi masa muda pun hanyalah satu kali kita akan melewatinya sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, kita dituntut untuk memanfaatkan umur dan waktu hidup dengan sebaik-baiknya. Mengumpulkan bekal, memanfaatkan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kita harus bersabar di dalamnya. Bersabar untuk tetap istiqomah, menabung, memperbanyak berbagai macam kebaikan sampai garis finish. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Bertasbihlah, sucikanlah Allah dengan memuji kepadanya, dan jadilah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa sujud kepadanya, melakukan ibadah kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian menjemputmu. Tidak ada satu kebaikan pun yang percuma begitu saja yang kita lakukan. Kebaikan dalam bentuk apapun pasti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan pahala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'zama ajra. Apapun dari kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian, niscaya kalian akan dapati balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu jangan pernah lelah melakukan kebaikan. Jangan pernah merasa bosan memperbanyak amal soleh. Karena itulah tugas kita dalam kehidupan dunia ini. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas umur dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita harus selalu ingat bahwa umur adalah perkara yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla selain amal soleh kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatal yurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya, ashtata, dalam keadaan bermacam-macam, beragam, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka hasil amalan-amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan kejelekan walau seberat biji zarrah, ia akan melihatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita hidup di dunia berpacu dengan waktu. Jangan pernah kita berangan-angan bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini masih panjang. Kita harus selalu berpikir bahwa waktu kita hanya sebentar. Karena kita tidak diberi keabadian oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadis memberikan motivasi kepada kita agar segera memanfaatkan waktu yang ada sebelum datang sesuatu yang bisa menyempitkan waktu kita, menyempitkan tenaga kita, menyempitkan kesempatan kita, menyempitkan kekuatan kita, pikiran kita. Apa itu? Fitnah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, badiru bil a'mal as-salihah. Segeralah kalian melakukan amalan-amalan yang saleh. Fitanan, sebelum datang fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Semua fitnah itu akan menyibukkan kita. Semua fitnah ini akan melupakan kita dari beramal. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu datang bagaikan penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Gak kelihatan, samar. Banyak orang yang celaka ketika fitnah itu datang. Sedikit yang beramal saleh. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama. Karena seperti dikatakan oleh Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala, al-alimu yaral fitnata wa hiya muqbilah. Seorang alim itu ia akan melihat fitnah ketika fitnah itu datang dalam keadaan fitnah menghadapnya. Sehingga seorang alim tahu kejelekannya, tahu keburukannya, tahu bahayanya. Wannas la yarawunaha illa wahiyya mudbirah. Sedangkan manusia pada umumnya tidak dapat melihat fitnah ketika datang, kecuali fitnah itu datang dalam keadaan membelakangi, sehingga kelihatannya bagus, tidak nampak kejelekannya, tidak kentara keburukannya. Akhirnya banyak ya, banyaklah yang jatuh ke dalam fitnah tersebut. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah ini bagaikan penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Karena samar. Karena tidak kelihatan. Banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terjatuh ke dalamnya. Akibatnya apa ketika fitnah itu datang? Kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiro. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, tapi ketika masuk di waktu sore dia kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira, dan sebaliknya di waktu sore seseorang dalam keadaan beriman tetapi ketika masuk di waktu pagi dia sudah kafir. Ini akibat fitnah yang datang. Mana sempat beramal? Tidak punya banyak waktu. Tidak punya banyak kesempatan. Kenapa? Karena terpengaruh dengan fitnah yang datang. Konsentrasinya terpecah. Fokusnya kepada fitnah. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada orang yang menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Jadi, tidak ada kata lain bagi kita saat ini kecuali memanfaatkan sisa umur, sisa waktu. Kenapa saya katakan sisa? Karena sudah lewat ya, sekian waktu, sekian umur di hadapan kita. Kita tinggal menjalani sisanya hingga nanti kita sampai pada titik akhir, garis finish. Manfaatkan dengan banyak beramal, melakukan berbagai macam kebaikan. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah, maka sejauh itu pula Allah dekat dengan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Azza wa Jal. Kata Allah, إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاءً. Apabila seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan apabila si hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dhira'an satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depak. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Dan apabila seorang hamba mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Nah, semakin kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Khususnya di zaman fitnah ini, ikhwan fiddin rahimakumullah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah azza wa jalla. Kita masih dilindungi, kita masih bisa menikmati kehidupan, kita masih bisa merasakan lezatnya ibadah, itu lantaran pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak seperti sekarang ini. Salah satu bentuk syukur kita adalah manfaatkan dengan banyak beribadah, banyak beramal, banyak melakukan ketaatan kepadanya. Dan kita tidak boleh merasa lemah. Kita semua mampu, kita semua kuat, kita semua bisa. Jangan merasa tidak berdaya. Sekalipun syubhat luar biasa menerjang kita, syahwat kanan kiri depan belakang atas bawah mengelilingi kita setiap harinya, setiap saatnya, kita minta pertolongan kepada Allah, kita yakin bahwa kita bisa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah dalam segenap kebaikan. Oleh karena itu kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz, wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan segala hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, wa la ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah, tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita mampu. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Coba lihat kehidupan di sekeliling kita. Banyak orang yang terbawa arus syubhat, jatuh dalam gelimang syahwat. Ini harus menjadi ibroh bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah. Jika bukan karena pertolonganmu, aku pun tidak bisa selamat dari syubhat ataupun dari syahwat. Allah masih sayang kepada kita. Allah selamatkan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjadi hamba-hamba yang dipilihnya untuk tetap bisa istiqomah di atas agama ini. Oleh karena itu, wa in asabaka syai'un, kata Rasulullah, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan sekali-kali engkau katakan seandainya tadi aku melakukan ini dan itu, tentu akan terjadi ini dan itu. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa'a fa'al. Tapi ucapkanlah qaddarullah wa ma syaa'a fa'al. Semua atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Kembalikan semua urusan kepada Allah. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita, itu kebaikan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya, menimpakan ujian dan cobaan kepadanya. Adanya cobaan, adanya ujian itu sesuatu yang baik bagi kita. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin, kata Rasulullah. In asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu. Jika ia ditimpa kebaikan, ia bersyukur kepada Allah sehingga kebaikan itu berakhir dengan kebaikan. Wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Dan jika ditimpa kejelekan, maka ia bersabar sehingga kejelekan itu pun menjadi kebaikan baginya. Semua urusannya baik. Nah, inilah seorang mukmin. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita, maka semoga kita menjadi orang yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ikhwanul fiddin rahimakumullah. Tanggung jawab kita berikutnya, yang kedua, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah soal harta benda. Harta adalah karunia, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Patut untuk kita syukuri. Harta adalah sesuatu yang harus kita peroleh dari jalan yang halal, untuk kemudian kita belanjakan dalam perkara-perkara yang baik. Harta yang diperoleh dari jalan yang halal kemudian dibelanjakan kepada perkara-perkara yang baik, inilah yang disebut dengan at-tayyib. Yang disebut dengan at-tayyib, yang baik, yang tidak sama dengan al-khabith, yang jelek. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. Katakanlah, tidak sama antara yang jelek dengan yang baik. Walau a'jabaka كَثْرَةُ الْخَبِيثُ. Walaupun jumlah yang banyak, yang jelek itu mengagumkanmu. Yang dilihat bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kualitas dalam hal harta itu tidak dilihat dari jumlah seberapa banyaknya, akan tetapi kualitas yang berhubungan dengan harta itu adalah kehalalannya. Biarpun makanan yang kita konsumsi itu jauh dari 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau kualitasnya baik alias halal, itu akan sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia sampai nanti di akhirat. Dan sebaliknya, sekalipun makanan yang kita konsumsi sudah melebihi 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau ternyata kualitasnya tidak halal alias haram, maka tidak akan bermanfaat untuk kita baik dalam kehidupan dunia, apalagi di akhirat nanti. Ingat bahwa harta adalah sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Allah sudah membedakan secara jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Qul la yastawi al-khabithu wat-thayyib. Katakanlah tidak sama antara yang baik dengan yang jelek. Ya. Baik. Yang azan, tolong. Kita selang dulu dengan azan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Thayyib maknanya adalah suci. Disucikan dari segala sifat-sifat yang kurang, dari hal-hal yang dan dari hal-hal yang mengandung cela. Karena Allah Subhanahu wa taala lahu kamalun mutlak. Allah itu memiliki kesempurnaan yang mutlak. La yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Dalam kehidupan dunia ini kita mendapati kenyataan selain ada yang baik, ada juga yang jelek. Ada yang halal, ada yang haram. Ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang jelek. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang jelek. Ada keyakinan yang baik, dan ada keyakinan yang jelek. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima yang baik dari perkataan, dari perbuatan, dan juga dari keyakinan. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Hanya kepadanya akan naik perkataan yang baik. Oleh karena itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta benda yang kita miliki adalah kualitasnya, kehalalannya, bukan banyaknya. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Oleh karena itu wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin persis seperti perintah Allah yang ditujukan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ditujukan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang baik-baik. Makanlah dari makanan-makanan yang halal, wa'malu shaliha, dan beramal salehlah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ditujukan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang halal yang telah kami rezekikan kepada kalian. Pengaruh makanan yang halal terhadap amal soleh sangat besar. Makanan-makanan yang halal yang kita konsumsi berpengaruh sekali terhadap perilaku kita. Kalau asupan kita baik, maka ini akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik. Karena itu sebelum para rasul diperintahkan untuk melakukan amal soleh, diperintahkan untuk mengkonsumsi yang baik-baik, yang halal. Ini satu pertanda ada korelasi, ada hubungan antara asupan yang halal dengan amal soleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang seorang laki-laki, yutilu safar, yang melakukan sebuah perjalanan jauh. Ash'ath, rambutnya acak-acakan, akbar, berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke atas sambil berucap, ya Rabb, wahai Rabb, berdoa. Safar, melakukan sebuah perjalanan adalah salah satu sebab di mana doa itu akan diijabah. Laki-laki ini dalam posisi safar. Dalam posisi di mana sangat memungkinkan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. rambutnya acak-acakan berdebu. Perjalanannya bukan perjalanan yang dekat. Kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang, mata'amuhu haram. Makanan yang dimakannya haram. Mashrabuhu haram, minuman yang diminumannya haram. Wamalbasuhu haram, pakaian yang dikenakannya haram. Waghudhiya bil haram, dan dia selalu diberi dari barang-barang yang haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin doanya akan diijabah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Memang kita diperintahkan untuk berusaha meraih rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dilarang untuk mengambil rezeki yang haram. Yang haram juga termasuk rezeki. Rezeki ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Tapi kita diperbolehkan mengambil rezeki yang halal dan tidak diperbolehkan mengambil rezeki yang haram. Lalu untuk apa keberadaannya? Ada hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik itu. Salah satunya adalah sebagai ujian bagi kita. Sejauh mana tingkat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa segala yang kita miliki, semua makanan yang kita konsumsi itu akan ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man jama'a malan min haramin ثم تصدق به لم يكن فيه أجر وكان إسره عليه." Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian bersedekah dengannya, maka tidak akan ada pahala di dalamnya dan akan dipikulkan kepadanya pertanggungjawabannya. Ada banyak orang yang semangatnya mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia tanpa peduli halal atau haram. Tidak sedikit orang yang berusaha mendapatkan harta benda dengan menghabiskan seluruh waktunya 1x24 jam. Untuk bekerja dan bekerja. Ketika ditelusuri, salah satu yang menjadi sebab dan alasannya adalah takut miskin. Khawatir dengan yang namanya kefakiran. Masalahnya ikhwan fillah rahimakumullah, apakah kefakiran kemiskinan ini sesuatu yang pantas untuk kita takutkan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa perasaan takut dari yang namanya miskin, perasaan takut dari yang namanya fakir, ini salah satu makar tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Wallahu ya'idukum maghfirah." Setan itu menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan yang namanya kefakiran dan kemiskinan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian dengan maghfiratan minhu wa fadla. Ampunan darinya dan karunia. Jadi perasaan takut miskin sesungguhnya ini berasal dari setan. Setanlah yang memang dengan sengaja menanamkan rasa takut dalam diri manusia dari yang namanya kemiskinan dan kefakiran. mestinya kita harus merasa lebih takut kalau dosa yang kita lakukan selama ini tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perasaan takut kita kepada hal tersebut ternyata kalah dengan perasaan takut dari yang namanya miskin dan fakir. Sehingga kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak sadar ketika melakukan dosa dan maksiat. Tetapi begitu waspada dari yang namanya kefakiran dan kemiskinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kemiskinan, kefakiran menimpa umatnya. Wallah ma akhsha alaikumul faqr. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran atas kalian. Justru yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia di hadapan kalian, sehingga membuat kalian berebut untuk mendapatkannya. Berlomba-lomba untuk meraihnya. Kalian binasa karena itu. Seperti halnya orang-orang sebelum kalian yang telah binasa juga karena hal tersebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nadhkurul faqr. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menemui kami, dan pada waktu itu kami sedang memperbincangkan topik tentang kefakiran dan kemiskinan. Kami mengkhawatirkannya, kami semua merasa takut darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Al-faqru takhafuna?" Apakah kefakiran yang kalian khawatirkan? Demi Allah, dunia pasti akan diberikan kepada kalian. Dunia pasti akan diberikan kepada kalian, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ingat, tidak satu pun di antara kalian yang hatinya menyimpang melainkan karena itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi Allah, aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan jelas. Dalam keadaan serba jelas, serba terang, benderang. Lailuha kana hariha. Malam harinya bagaikan siangnya. Artinya bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah meninggalkan umatnya di atas syariat yang akan menyelamatkan mereka. Jadi ternyata bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia akan diberikan kepada kalian, kata Rasulullah. Namun ingat, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyimpang hatinya melainkan karena dunia. Jadi keadaan orang yang kaya raya sesungguhnya lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan orang yang miskin, orang yang fakir. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan, ubtulina bil faqr fasabarna. Sungguh, ketika kami ditimpa kefakiran, kami mampu bersabar. Falamma ubtulina bil mal lam nasbir. Namun ketika kami ditimpa ujian berupa kekayaan, kami tidak mampu bersabar menghadapinya. Ada banyak orang yang sabar, lebih bersabar ketika menghadapi kefakiran dan kemiskinan. Tetapi sedikit sekali orang yang bisa bersabar ketika diuji dengan kekayaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innal insana la yatgha arra'a hustagna. Sungguh manusia itu menjadi semakin melampaui batas ketika mereka memiliki kekayaan. Bukannya tambah sadar tapi tambah melampaui batas. Bukannya merasa cukup tapi semakin berkurang. Semakin banyak harta, semakin butuh terhadap harta. Dan seperti itu fakta yang terjadi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laukana libni Adam wadiyan min dahab. Kalau seandainya Ibnu Adam itu memiliki 2 lembah emas, niscaya dia akan berangan-angan untuk memiliki yang lembah emas berikutnya. Terus, padahal sudah punya 2 lembah emas. Niscaya akan berangan-angan untuk mendapatkan yang ketiganya. Tidak ada yang bisa menghentikan ambisinya illal maut, kecuali kematian. Illat turab fi fihi, kecuali tanah yang sudah memenuhi mulutnya. Artinya apa? Mati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada banyak hadis yang justru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di situ menerangkan tentang keutamaan ad-du'afa wal masakin, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Bahkan mayoritas para pengikut Nabi alaihi salatu wasalam pun minhum dari kalangan du'afa dan masakin. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa kemiskinan bukan sebuah masalah. Kemiskinan itu bukan sebuah problem. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan rezeki dan penghidupan manusia, bukan manusia. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ada yang kaya, ada yang miskin. Sebenarnya itu sebuah anugerah. Supaya kehidupan dunia ini berjalan dengan seimbang. Kalau seandainya kaya semua, enggak akan seimbang. Manusia tidak akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Demikian juga kalau seandainya miskin semua, sama, manusia tidak akan bisa menjalani kehidupannya dengan sempurna. Makanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang agung, Allah menegakkan keadilan, Allah Subhanahu wa taala menegakkan keseimbangan. Adanya fuqara masakin, adanya agnia, orang-orang kaya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim, ambil dari harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dalam rangka mensucikan dan membersihkan mereka, harta mereka. Kemiskinan adalah sebuah kenikmatan kalau kita mampu bersyukur. Kita mampu bersabar. Bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan sesuatu yang mengerikan. Sehingga kita lupa diri. Kita habiskan semua waktu untuk memenuhi kebutuhan dan menghindar serta menjauh dari yang namanya kemiskinan. Padahal soal miskin dan kaya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanyalah berusaha mengambil rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. I'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat usaha kalian. Hanya itu kewajiban kita. Kalau kita merasa yakin bahwa rezeki itu sudah ada, ditetapkan oleh Allah dan menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita masih menakut dari yang namanya kefakiran dan kemiskinan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan atas Allah tanggungan rezekinya. Allah yang menyediakan rezekinya. Soal banyak dan sedikitnya itu atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya, keutamaan-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Kita semuanya tidak mesti harus menjadi orang kaya semua. Demikian juga sebaliknya, kita semuanya tidak mesti menjadi orang miskin semua. Semua berjalan atas kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan kita miskin, kita bersabar. Bersabar, tetap melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan mungkin kesempatan kita untuk melakukan ibadah itu jauh lebih banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekayaan kepada kita, kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan melakukan ibadah, ketaatan kepada-Nya. Soal kemiskinan, kekayaan, orang-orang miskin, orang-orang kaya, itu bukan status yang diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan dengan tegas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau ada orang-orang kaya tetapi ketakwaannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan orang-orang miskin yang tidak seperti itu keadaannya. Dan sebaliknya, kalau ada orang-orang miskin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, maka keberadaannya lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan orang-orang kaya yang tidak seperti itu keadaannya. Kaya dan miskin bukan status yang mesti diperdebatkan, mesti dipertentangkan. Ideologi mempertentangkan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, kaum borjuis dengan proletar, adalah ideologi komunis. Ideologi kafir. Bukan berasal dari Islam. Bagi umat Islam semua manusia sama. Yang kaya, yang miskin, sama. Bahkan hakikat kekayaan dalam Islam bukanlah dengan banyaknya harta benda yang dimiliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya yang disebut dengan kekayaan itu adalah kekayaan hati. Kekayaan jiwa. Itu yang disebut dengan kaya. Kalau harta mudah untuk dicari. Ya. Tapi kalau ketenangan hati, kelurusan hati, keistiqomahan hati, ini sesuatu yang butuh perjuangan untuk kita bisa mendapatkannya. Ya. Maka apa yang mesti kita takutkan? Dari kemiskinan, dari kefakiran. Kita ingatkan kembali bahwa pemikiran yang seperti itu adalah berasal dari setan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau kita tidak waspada, kita akan terbawa dengan makarnya setan hingga membuat kita lalai. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi kita. harta yang kita miliki, banyak sedikitnya, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabah? Dari mana diperoleh harta tersebut? Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram? Wa fima anfaqahu? Dan kemana harta itu dibelanjakannya? Apakah untuk perkara-perkara yang baik ataukah justru untuk hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepadanya? Nah, semua tidak akan ada yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanuddin rahimakumullah, tanggung jawab kita lainnya yang ketiga adalah terkait dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari ilmu yang kita miliki, ilmu yang telah kita ketahui. Banyak ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran, demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ditujukan kepada siapa saja yang tidak menggunakan, tidak memanfaatkan, tidak mengamalkan ilmu dengan baik. Atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun? Apakah kalian hanya bisa menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, namun kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Padahal kalian tatslunal kitab adalah orang-orang yang dikenal selalu membaca Alkitab. Afala taqilun? Tidakkah kalian berakal? Kaburamaktan indallah antaqulu ma la taf'alu. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Kita mempelajari ilmu agama bukan hanya sekedar sebagai wawasan, perbendaharaan yang kita miliki, tidak. Tapi tujuan utama kita ketika mempelajari ilmu agama adalah agar dapat mengamalkannya dengan baik. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah maukan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki, fayulqa finnar, kemudian ia akan dilemparkan ke dalam api neraka, fatandaliku aqtabuhu, sehingga usus-usus perutnya terburai keluar. Fayaduru biha kama yadurul himar birraha. Ia akan berputar dalam neraka itu persis seperti berputarnya keledai di penggilingan. Fayajtami wa ahlun nar. Semua penghuni neraka akan mendekatinya, berkumpul di sisinya. Kemudian mereka bertanya, masya'nuka, apa yang membuatmu seperti ini? Alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu kamu sewaktu di dunia itu suka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar? Fayaqulu, dia menjawab, benar. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhakum 'anil munkar wa ati. Hanya saja dulu aku menyuruh kepada yang ma'ruf tetapi aku meninggalkannya, dan aku melarang orang-orang untuk melakukan kemungkaran, namun justru aku melakukannya. Ancamannya seperti ini, dilemparkan ke dalam api neraka, kemudian usus-usus perutnya terburai, kemudian berputar di dalam neraka itu. Persis seperti berputarnya keledai di penggilingan. Ngeri. Dalam riwayat lain Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahum bimaqarid min nar. Pada waktu malam di mana aku diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melewati suatu kaum yang tuqradu shifahum bimaqarid, yang mereka menggunting lidah-lidahnya dengan gunting dari api. Faqultu man haula ya Jibril? Kemudian kata Rasulullah, aku bertanya kepada Jibril, siapa itu? Ya. Siapa mereka yang seperti itu keadaannya? Faqala, Jibril menjawab, khutaba ummatika. Mereka adalah para khatib. Ya. Di tengah-tengah umatmu. Mereka orang-orang yang suka berceramah. Mereka orang-orang yang suka berkhutbah. Mereka orang-orang yang suka berbicara tentang kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Namun mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Khutaba ummatika. Tukang-tukang khutbah di tengah-tengah umatmu, yang mereka bisanya cuma berkata, mengajak, namun tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nas adzaban alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Manusia yang paling berat hukumannya adalah seorang alim yang lam yanfa'hu Allah bi ilmihi, yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemanfaatan dengan ilmunya. Maka kita mesti berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan kami berlindung kepadamu dari hati-hati yang tidak memiliki kekhusyuan sedikit pun. Wa min da'watin la yustajab. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak diijabah. Ilmu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Apakah kita amalkan atau tidak? Ya. Inilah tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Pertama, umur dan waktu muda. Kemudian yang kedua, harta. Dan yang ketiga adalah ilmu. Kedua telapak kaki kita tidak akan bergeser sebelum kita ditanya ketiga hal ini. Karena itu ikhwan fiddin rahimakumullah, kita tidak boleh mengulur-ngulur waktu. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Kita harus segera melakukan perbaikan. Kita harus segera memperbaiki diri. Kita harus berupaya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bukan semakin menurun, tidak. Tapi semakin baik, semakin meningkat. Semakin meningkatkan kualitas ilmu, kualitas amal, kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah sesuai dengan apa yang telah Allah wasiatkan kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuri dalam keadaan Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah, sesungguhnya yang akan jadi patokan dari semua amalan itu adalah al khawatim, yang menjadi penutupnya. Kita tidak tahu Amalan apa yang menjadi penutup dari akhir hidup kita? Nah, ada seorang pun di antara kita yang tahu. Sementara di hadapan kita banyak tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik. Nah, maka berdoalah kepada Allah, minta perlindungan, berusaha, dekatkan diri kepada Allah, beramal, jangan menunda-nunda waktu, jangan mengulur-ngulur waktu, jangan merasa diri masih kuat, ya, masih bisa bergerak dengan leluasa. Nah, kematian selalu mengintai kita, menunggu kita. Mungkin hari ini saudara kita yang dijemput oleh kematiannya. Besok hari bisa jadi giliran kita. Ya. Kematian adalah piala yang digilir oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah makhluknya. Semua akan mengalami kematian. Nah. Karena itu tidak ada waktu lagi, ya, bagi kita untuk berleha-leha. Nah, bukan masanya lagi memikirkan kemiskinan. Ya. Sekalipun kita pikirkan urusan kemiskinan, bagaimana bisa keluar dari kemiskinan, itu tidak akan ada manfaatnya untuk kita. Ya. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Kewajiban kita hanyalah beramal, beramal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-mu? Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang telah membagi-bagi penghidupan mereka, semua manusia dalam kehidupan dunianya. Ya. Kita butuh kepada keyakinan dalam hal ini. Rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis meskipun banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan, perampokan, korupsi, ya, dan lain sebagainya. Enggak akan habis rezeki Allah. Rezeki Allah Subhanahu wa taala masih tetap ada di sisi Allah. Kenapa kita takut? Tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, niscaya kita akan mendapatkan hak kita. Jangan selalu menuntut hak, tapi kemudian melupakan kewajiban. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki, menganugerahkan rezeki yang baik kepada kita, yang banyak kepada kita, tapi kita melupakan kewajiban. Ya, yang harus kita tunaikan untuk Allah. Mustahil. Enggak akan bisa. Tunaikan kewajiban dengan baik, niscaya kita akan mendapatkan hak kita. Tidak ada yang perlu kita takuti dalam kehidupan dunia ini. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun semua orang bersekutu, bersepakat untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan mungkin terjadi. Sekalipun semua orang menjanjikan kepadamu akan memberikan harta benda, jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Sekalipun semua orang mengiming-imingi kita harta yang banyak, menjanjikan keuntungan yang besar bagi kita dalam bisnis kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tetapi yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Mengapa kita memikirkan sesuatu yang gaib di hadapan kita? Percuma. Kita buang-buang waktu kalau memikirkan sesuatu yang gaib berhubungan dengan masa depan kita. Nah. Dan sebaliknya, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi menyinggung bahwa sekalipun semua manusia bersepakat memudharatkan kita, menahan ya, keuntungan kita, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Inilah kembali kepada satu titik bahwa rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita takut? Ya. Tidak ada yang perlu untuk kita takuti. Ya. Kalau sesuatu itu sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi milik kita, maka sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Yakin. Dan sebaliknya, jika sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi milik orang lain, maka sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik kita. Ya. Tidak perlu kita takut ya, dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Kita semuanya harus yakin bahwa kita hidup di dunia dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya. Tidak perlu sampai khawatir, waduh kalau seandainya saya tutup toko jam sekian, ya, nanti keuntungannya akan berkurang. Karena pergi taklim misalnya, atau pas bertepatan dengan taklim, khawatir keuntungan bisa berkurang. Wah, kok bisa tahu seperti itu? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala justru menggantinya di waktu yang lain dengan berlipat-lipat keuntungan. Dibandingkan dengan keuntungan yang tidak kita dapat pada waktu tersebut. Jadi tidak perlu khawatir. Sisakan waktu dari waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk ibadah. Untuk kita bertaqarrub kepadanya. Dan tidak perlu khawatir. Setan memang menggoda kita. Setan memang berperan besar dalam memalingkan kita dari kebaikan. Ada saja gangguannya dan halangannya ketika kita akan melakukan sebuah kebaikan. Selalu ada. Karena Nabi SAW mengatakan khuffatil jannah bil makari, surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ketika jam taklim, wah lagi rame-ramenya toko nih. Perang. Waduh, antara berangkat taklim ya, atau tidak. Ya, subhanallah. Bagaimana ini? Ya. Nah. Itu ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketika tidak ada jadwal taklim, subhanallah, sepi toko. Enggak ada jadwal taklim, sepi toko. Ya subhanallah, satu orang pun tidak ada yang datang. Tapi begitu bertepatan dengan waktu taklim, mendadak. Ya. Itu penuh toko, ramai yang beli. Subhanallah, ujian. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita harus bersabar. Ya. Bersabar ilal mamat. Sampai kematian menjemput kita. Ya. Nah. Jangan takut keuntungan hilang. Ya. Jangan takut kita ditimpa kerugian. Ya. Kalau kita tutup sebentar saja toko, ya, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antaraka syai'an lillah abdalahu Allahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Begitu ada panggilan Allah, berangkat. Tinggalkan kesibukan. Karena ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Yang kita cari dari harta benda yang kita miliki itu adalah keberkahannya. Bukan soal banyak dan sedikitnya. Tapi keberkahannya. Harta meskipun nampak sedikit, tapi barokah, itu menjadi harta yang berlebih. Cukup, tidak kurang. Inilah yang kita cari. Inilah yang kita cari. Inilah yang kita inginkan. Terkumpulnya kebaikan Allah yang banyak dalam sesuatu. Dalam harta yang kita miliki. Dalam umur kita. Dalam ilmu kita. Keberkahan yang kita cari. Kita masih diberi umur hingga saat ini 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Keberkahan yang kita inginkan. Kita diberi harta, ini, itu. Keberkahan yang kita cari. Kita diberi ilmu pengetahuan juga keberkahan yang kita cari. Semuanya keberkahan. Tidak ada yang berarti tanpa adanya keberkahan. Al-barakatu minallah. Sedangkan keberkahan itu hanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.